empat kisah ini terdapat pelajaran menarik, bahwasanya manusia ketika dia hidup di dunia, dia akan mendapatkan ujian, atau dalam bahasa Arabnya fitnah. Fitnah itu maksudnya bukan fitnah yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, menuduh tanpa bukti, itu fitnah. Ini bukan itu yang dimaksud. Empat fitnah adalah empat ujian yang akan didapati oleh manusia. Dalam kisah para pemuda yang mereka menyembunyikan diri sebenarnya ceritanya dari kejaran pemerintah setempat. Salah satu penyebab mereka menyembunyikan diri adalah karena mereka diuji agamanya, bahwa mereka beriman kepada Allah, dan di waktu itu pemerintah yang memerintah, memegang kekuasaan, musyrik, yaitu Nasrani. Nasrani. Maka dikejar mereka ini karena tidak mau beribadah sebagaimana layaknya rakyat biasa. Dikejar. Akhirnya mereka mempertahankan agamanya sampai diberikan petunjuk oleh Allah ke goa. Di awal-awal surat Al-Kahfi itu ada doa yang dibaca oleh pemuda ini. Apa bunyi ayatnya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini doalah yang akhirnya memberikan petunjuk kepada mereka untuk bermalam di goa itu. Atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan dari sisi Engkau kepada kami rahmat, dan sediakan dari perkara Engkau, dari perkara kami, petunjuk. Pelajarannya adalah bahwa setiap yang beragama pasti akan diuji melalui agamanya. Dia harus sabar. Harus sabar. Rasulullah SAW bersabda, La ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal-qabidhi 'alal jabal. Akan datang pada manusia suatu masa, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti memegang batu api. Dia harus kokoh. Dan ini ujian paling terberat, ujian pada agama. Ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mal fitanan qaqita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang ujian-ujian. Sebelum datang hal-hal yang samar-samar, tidak stabil, kegentingan, syubhat banyak. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan qaqita'il lailil mudhlim, seperti potongan-potongan di malam gelap gulita. Malam gelap gulita ketika tidak ada listrik, kita melipat-lipat sesuatu, memotong-motong sesuatu, enggak terlihat. Saking tipisnya, tetapi akibat itu, seseorang pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Ini ujian dalam agama. Makanya doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika kunut, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan ujian musibah pada agama kami. Apa itu? Macam-macam. Susah beribadah. Itu musibah pada agama, ujian pada agama. Seperti pemuda ini mau beriman, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dikejar-kejar. Susah beribadah, seperti sebagian kawan-kawan mengatakan, susah untuk sholat berjamaah demi sebuah pekerjaan dunia. Ini ujian pada agama. Atau berpindahnya agama, menyimpang dari ajaran Islam karena syubhat dan semisalnya. Kemudian yang kedua yaitu sahibul jannatain, dua orang yang mempunyai kebun. Ini terdapat pelajaran padanya adalah fitnatul mal, ujian pada harta. Ujian pada harta itu yang akan saya bahas nanti malam. Insyaallah saya akan jelaskan mudah-mudahan secara merinci. Apa maksud ujian pada harta? Akibat ujian pada harta ini orang kadang-kadang menghalalkan segala cara. Orang kadang-kadang sombong. Seperti ini, seperti dua pemuda ini, dua petani ini. Jadi ceritanya dua orang yang punya kebun ini, yang satu kafir, yang satu beriman. Yang kafir ketika dia melihat hari ini, "Pak, ini besok panen. Pasti saya panen besok." Sombong. "Pasti saya dapat untung besok." Ternyata tidak sampai besok, semua kebunnya hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya disebutkan la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu mengatakan untuk sesuatu kamu akan berbuat besok hari kecuali kamu mengucapkan insyaallah. Karena semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu orang diuji dengan harta, dia sombong kadang-kadang semuanya. Bisa. Bisa dibeli, bisa di. Kemudian yang ketiga yaitu kisah Musa wa Khidir. Kisahnya Nabi Musa dengan Khidir. Ini ujian pada ilmu. Ujian pada ilmu bahwa ilmu itu tidak pantas untuk orang-orang yang sombong. Nabi Musa alaihissalam diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, "Man a'lamun nas?" Siapa orang yang paling berilmu? Maka beliau mengatakan, "Ma'alimtu 'ala wajhil ardi illa ana." Aku tidak mengetahui di atas muka bumi ini yang paling berilmu kecuali aku. Maka ternyata ada orang, yaitu Nabi Khidir. Nah, ilmu di sini mendorong orang agar tidak mempunyai akhlak yang buruk. Berarti kebalikannya, yang mempunyai akhlak buruk berarti bukan orang berilmu. Yang sombong, ujuk, merendahkan orang lain. Ya. Yang merasa sudah memiliki, wah, merasa sudah di atas. Makanya Allah mengatakan, "Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim." Di atas setiap yang mempunyai ilmu, ada yang maha berilmu. Allah tabaraka wa ta'ala. Dan benar, ternyata ada ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, yaitu yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Dan ada ilmu yang dimiliki Nabi Musa yang tidak dimiliki oleh Nabi Khidir alaihi wassalam. Kemudian, termasuk daripada cerita yang dalam surat Al-Kahfi adalah kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain. Dzu itu dalam bahasa Arab yang mempunyai. Al-Qarn artinya tanduk. Makanya kalau disebutkan orang bernama Dzulqarnain, dia mempunyai dua tanduk sebenarnya. Ya, nama orang yang mempunyai dua tanduk. Itu namanya Dzulqarnain. Qarn itu adalah dua tanduk. Berarti kalau dia namanya Dzulqarnain, berarti orang yang punya dua tanduk. Jangan dikatakan sapi. Ya, rusa tanduk juga. Yang jelas dia nama. Nama seorang raja. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa kisah Dzulqarnain ini kita ambil ujian padanya, yaitu ujian kekuasaan. Tahta. Ya. Dan ingat Pak, empat ini bisa membuat orang ujuk sombong. Yang pertama, ujian agama. Orang kadang-kadang kalau ahli ibadah menganggap yang lain, gak ada apa-apanya. Ya. Orang kadang-kadang punya harta menganggap yang lain rendah. Orang kadang-kadang sudah punya ilmu, menganggap yang lain orang bodoh. Orang kadang-kadang sudah punya tahta, menganggap yang lain orang rendah. Nah itu kalau dikupas sebenarnya menarik. Dan banyak faedahnya. Saya waktu di Damam, kajian surat Al-Kahfi itu sampai 20 paket kajian. Artinya 20 pertemuan. Karena saking menariknya surat Al-Kahfi. Memang para ulama akhirnya mempunyai, bahkan sampai mempunyai ringkasan tentang kisah surat Al-Kahfi tersebut. Makanya tadi menarik. Jadi seperti kita dikisahkan ketika, apalagi dengan suara yang Masya Allah, tabarakallah, indah, sholatnya jadi tidak terasa. Ya, tidak terasa, ternyata capek juga. Baik, kita lanjutkan ya para ikhwah, sedikit itu tadi. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk buku ini sebenarnya mulai inti buku ini dari mulai halaman 34. Jadi mengapa memilih manhaj salaf? Kenapa saya memilih manhaj salaf? Nah, itu dijelaskan dari mulai halaman 34. Apa itu salaf secara bahasa? Apa itu salaf secara terminologi syar'i dan semisal. Tapi tidak mengapa kita mengambil beberapa muqaddimah yang disebutkan oleh penulis. Kalau tidak salah, kita sudah sampai kepada halaman berapa? 13. Betul? Ya. Hah? 17. Ya. Saya ceritakan dulu yang sudah kita lalui. Ya, ini memang sulitnya belajar sebuah buku sebulan sekali. Tapi tidak ada waktu lain. Ya, dan buku ini sudah kita tentukan untuk kita pelajari. Tetapi tidak mengapa, kita ceritakan sedikit yang sudah kita pelajari. Bahwa perlu diketahui bersama, keadaan umat Islam berdasarkan hadis akan terjadi dua keadaan. Yang pertama al-wahan. Wahan itu adalah kelemahan. Wahan, kelemahan. Kelemahan ini disebabkan karena cinta pada dunia. Ini sudah kita pelajari. Ya, itu ringkasan yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian keadaan yang kedua yang terjadi pada umat Islam berdasarkan hadis Rasul adalah ad-dakhan. Ad-dakhan itu adalah kabut. Artinya keadaannya sudah tidak cerah. Kalau dia putih, putihnya enggak apa ya? Putihnya tidak bersih, bening. Dia samar-samar, kabut. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Keadaan kabut ini. Keadaan kabut ini ada dua penyebab. Penyebab yang pertama bid'ah. Jadi Islam itu tidak seputih lagi. Kalau Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas putih. Saking putihnya, malamnya itu seperti siangnya. Artinya benar-benar jelas, terang, benderang, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, yang menjadi ancaman dalam hadis ini adalah Rasulullah SAW bersabda, la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang putih tadi kecuali binasa. Ini hati-hati. Nah, penyebab samar-samar ini perbuatan bid'ah. Terutama di zaman sekarang. Semakin jauh nantinya semakin tersebar bid'ah. Tata cara sholat baru, tata cara zikir baru, tata cara baca Quran baru, tata cara ini, tata cara ini. Samar-samar akhirnya. Ya. Ini penyebab pertama. Kenapa keadaan kaum muslim samar-samar. Nah, kedua, yaitu penyebabnya adalah karena dari dalam terdapat musuh. Orang-orang munafik. Ya. yang fobia terhadap Islam. Fobia, paham Pak arti fobia? Tidak suka terhadap Islam. Islam dijalankan, mereka gak suka. Orang sedikit melakukan sunnah, dilihat. Saya sering kan mengatakan di majelis ini, ya, celana di atas dua mata kaki. Apalagi kadang-kadang sebagian orang memakai celana setengah betis. Itu dilihat. Pertama kali yang kalau bertemu dengan orang tersebut, dilihat kakinya. Walau hanya dengan kayak lirikan sinis gitu. Kenapa? Dalam hati saya, ketika melihat orang seperti itu, ente sebenarnya yang harus saya lirik dengan sinis. Ente itu melakukan dosa besar. Nah, ini contoh. Ya, contoh akhirnya kaum muslim keadaannya dahan, samar-samar karena ada orang munafik di dalamnya. Yang mengamalkan syariat Islam menjadi seperti tertuduh, terdakwa gitu. Yang menjalankan syariat Islam tidak suka dengan syariat Islam. Ini para ikhwan. Seperti yang tadi malam saya ceritakan di masjid Assalam. Fenomena pentol. Ya. Azan-azan makan berdiri dengan tangan kiri tidak ke masjid. Ini fenomena pentol. Aneh kalau seandainya ada seperti di Arab Saudi ada polisi hisbah. Polisi amar ma'ruf nahi mungkar yang biasa kalau lagi azan mereka pakai mobil. Assalah, salah, salah. Coba atuh. Itu ada begitu, itu dianggap aneh. Ya. Paman pentol salat dulu, paman pentol salat. Itu dianggap aneh. Ya. Di masjid, di samping masjid. Astagfirullah. Dan itu bukan hanya satu dua base camp pentol, enggak. Beberapa gitu. Dan anehnya pas makannya pas azan itu kayaknya nikmat sekali. Bujur-bujur trik iblis ganggu manusia. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Nah, ini lebih parah lagi orang-orang benar-benar munafik yang memang fobia terhadap Islam dan sangat getol dengan terhadap ajaran orang barat, orang kafir mengagung-agungkan modernisasi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini penyebab dari sa'dahan tadi. Nah, itu ringkasan yang sudah kita pelajari. Sekarang itulah penyebab pertahanan di tengah kaum muslim jadi rapuh. Mudah akhirnya dikalahkan oleh kaum kafir ataupun selain Islam. Rapuh, ya. Termasuk yang merapuhkan keadaan kaum muslim adanya syahwat di tengah kaum muslim, terutama para pemuda. Adanya syahwat, syahwat wanita, syahwat harta. Orang di zaman sekarang kadang-kadang datang gurunya ke sebuah daerah nggak bisa nemuin. Kenapa? Sibuk kerja. Padahal gurunya sekali-kali itu datang dalam setahun. Kenapa? Aduh Ustaz, ada pertemuan. Aduh Ustaz, ada sibuk kerja. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penyebab terjadinya dahan samar-samar di tengah kaum muslim. Karena di tengah kaum muslim terdapat orang-orang munafik. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Penulis rahimahullahu hafizahullahu taala mengatakan di halaman 16, lihat hadis terakhir, halaman 16 hadis terakhir dapat, ya, dapat enggak? Halaman 16, halaman 17 yang hadisnya berbunyi antum ala bayyinatin min rabbikum, ya itu kita baca ya. Saya baca sekarang hadisnya. Penulis rahimahullahu hafizahullahu taala berkata, Sebelumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ruwaibidhah. Ini juga membuat agama ini samar. Ruwaibidhah. Ruwaibidhah itu siapa? Orang-orang ngelama. Jadi bahasanya para ustaz, saya ada dimasukkan ke dalam grup WA gitu. Bahasanya para ustaz itu ngelama, bukan ulama, tapi ngelama. Dalam bahasa Arabnya itu muta'alim, bukan ulama, bukan muallim, muta'alim, pura-pura berilmu. Ya, itu namanya ruwaibidhah. Sedikit satu kali dua kali kajian, tahu bahasa Arab mubtada khobar, sudah jadi Syekhul Islam. Ini banyak di zaman sekarang. Ya, jawab fatwa sana, jawab fatwa sini. Hati-hati. Para ulama dahulu, para sahabat, ada pertanyaan, kasih ke sana. Ada pertanyaan lagi, kasih ke sana. Kasih ke sana, kasih ke sana. Sampai pertanyaan itu kembali kepada yang mengasih pertama kali. Di zaman sekarang enggak. Malah, ayo nanya saya. Zaman sekarang. Ya, ini penyebab keadaan kaum muslim dahan, samar-samar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar saya bacakan bahasa Arabnya. Ya. Ruya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum ala bayyinatin min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah thumma tadhharu fikum as-sakratan sakratul jahri wa sakratu hubbil 'aysh wa satuhawwaluna 'an dhalik fala ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la tujahiduna fi sabilillah Al-qa'imuna biyawma'idhin bil-kitabi sunnah lahum ajrun li khamsina siddiqan. Diriwayatkan, kata-kata diriwayatkan ini adalah kata yang pasti di dalamnya terdapat hadisnya bermasalah. Itu disebut dengan kata sighatut tamrid dalam bahasa ilmu mustalah hadis. Redaksi yang cacat. Nah, begitu. Sighatut tamrid. Kalau ada kata-kata ruya, diriwayatkan dalam bahasa Arab. Pasif, katanya pasif. Bukan Anas meriwayatkan, itu kata aktif. Tapi kalau dalam bahasa, dalam ilmu mustalah hadis ada ruwiya, diriwayatkan, itu berarti katanya pasif, di, ada di. Ya, itu menunjukkan kepada kelemahan. Ada kelemahan. Dalam bahasa ilmu hadisnya, sighatu tamrid, redaksi yang menunjukkan kecacatan, penyakit. Ada, pasti ada bermasalah. Maka lihat saja di footnote halaman 22 dijelaskan oleh penulis ya keadaan hadisnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ma'ruf, sering kita sudah lewati, sahabat Nabi, pembantu Rasulullah, sahabat Nabi yang pemuda di zamannya ya, dan banyak pelajaran yang sudah kita ambil. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian berada di atas petunjuk Rabb kalian. Asalnya ketika Nabi ada, maka kita itu berada di atas petunjuk. Nah, salah satu bentuk petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa dari Allah apa? Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini Pak, dua hal ini jangan tinggalkan meskipun dalam lingkup keluarga. Mencegah kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Anak keliru jangan dibiarkan. Istri salah jangan dibiarkan. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar walau dalam lingkup kecil. Karena itu adalah menunjukkan mereka itu di atas petunjuk Rabb, di atas petunjuk Allah. Yang ketiga yaitu berjihad di jalan Allah. Nah, kemudian muncul di dalam hati kalian dua penyakit yang memabukkan. Lihat. Di sini Rasulullah SAW memakai kata-kata memabukkan. Orang tidak terasa meminum itu. Padahal dia sudah terkena penyakit itu. Tidak terasa dia terkena penyakit itu. Padahal dia sudah terkena penyakit itu. Yang pertama, yaitu kebodohan. Ini penyakit paling parah, Pak. Makanya saya pesan. Dan mudah-mudahan ucapan saya ini tidak diisu udhani. Ambil dengan hati yang bersih. Ya, jamaah-jamaah tetap yang di Masjid Imam Syafi'i, jangan berkurang. Pengurus-pengurus yayasan, pengurus-pengurus kajian, jangan pernah, kalau bisa jangan absen. Kita yang lebih pantas menuntut ilmu dibandingkan orang-orang luar sana. Ya. Mentang-mentang mungkin pengurus misalkan ataupun panitia kajian misalkan, maka jangan. Tapi dan ini nasihat, tidak ada apa-apa, cuma memberikan nasihat. Karena terjadi Pak di daerah-daerah seperti itu. Sibuk dengan sibuk dengan wadai. Sibuk dengan misalkan jemput ustaz, antar ustaz sana sini. Tapi ternyata dari sisi ilmu agama kosong. Sibuk dengan kalau dibanyakan masih panitianya itu satu. Kalau di Jakarta itu majelis taklim semuanya mempunyai panitia tersendiri. Hampir ada 150 majelis taklim. Itu kadang-kadang ada yang cuma sibuk nelpon ustadznya, ayo ustadz ini ngisi di sini. Tapi ternyata sisi ilmu agamanya nggak ada. Baca Quran nggak bisa, ya. Kemudian belajar ilmu agama tidak ada. Padahal coba rasakan, ada mas kemarin Mas Bakhtiar ke Johor, 3 bulan sudah tidak ada kajian. Tiga bulan tidak ada kajian. Saya mohon maaf cerita ke Nabire kemarin. Baru pertama kali ada kajian sunnah di situ. Kita, subhanallah, hampir setiap hari. Bukan hampir, memang setiap hari. Tinggal ma'awaki aja. Ya, maka pesan, ambil dengan hati yang bersih. Jangan su'udzan, jangan wallahi jangan su'udzan. Ambil. Kita lebih pantas untuk nuntut ilmu. Nanti pertanyaannya lebih berat. Pertanyaannya lebih berat. Tuh, kamu ada majelis ilmu setiap hari, kok gak nuntut ilmu? Orang yang, wallahi Pak di Nabire itu, orang datang 6 jam untuk kajian. Jadi, turun. Alhamdulillah gak pakai koteka. Saking, subhanallah saya kalau boleh cerita, saking mereka ingin kajian, ketika itu waktu habis, jam 9 sudah, ustaz selesai. Ya sudah, materi masih ada. Ada orang di jamaah. Ustaz, belum selesai itu Ustaz, teruskan. Ya, kata dia, ini materinya belum selesai. Waktunya memang habis, tapi belum selesai, teruskan saja, kita akan duduk. Ya, subhanallah. Ini kebodohan harus diperangi. Apa yang terjadi di tengah masyarakat sekarang dari mulai isu-isu kekinian, isu kaum Sodom. Jangan sebut mereka dengan istilah mereka, LGBT. Jangan. Kaum Sodom. Kaum dilaknat oleh Allah. Yang timbul di zaman sekarang. Jangan diragukan itu. Ya, jangan diragukan itu. Itu kaum Sodom yang dahulunya kelakuan mereka pernah dilaknat oleh Allah. Jangan ragu itu. Ini akidah. Itu penyebabnya bodoh. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dhaka alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit ganas yang mematikan. Obatnya cuma dua. Dua hal yang di dalam urutan ataupun di dalam tingkatan itu sama. Al-Quran dan Sunnah. Dan yang mengajarinya Al-Alim Ar-Rabban. Jadi kebodohan ini bermasalah. Akibat kebodohan, kan pernah kita baca hadisnya, riwayat Imam Abu Daud. Akibat kebodohan dengan fatwa yang keliru membunuh orang. Pernah ingat ceritanya? Yang luka di kepala, kemudian diberikan fatwa, akhirnya tidak boleh bertayamum, harus mandi, habis mandi mati dia. Akibat kebodohan. Orang sekarang ini Pak, kalau untuk minum obat flu misalkan, enggak berani dia macam-macam. Harus nanya. dokterkah, minimal apotekernya, dia tanya. Dan itu pun masalah tersendiri. Apa hukum Islam seorang apoteker menjawab pertanyaan seorang pasien? Ya. Boleh tidak? Karena dia bukan orang yang berkompeten. Dia hanya sebatas menerima resep, kemudian dia berikan, meracik, dia berikan kepada orang yang memintanya. Ya, pada orang yang membelinya. Tapi dia bukan seorang konsultan. Nah, ini dibicarakan sampai di situ. Dan para ulama tidak mudah menjawab itu. Maka ilmu agama amruhu azim. Ilmu agama itu perkaranya agung, enggak mudah. Tidak semudah orang. Makanya sering saya singgungkan, ada sebagian orang menganggap ustaznya teman saya. Itu jangan sampai suudzon siapapun. Ya, ambil dengan hati yang bersih. Ustaznya teman saya, enggak usahlah nuntut ilmu. Jangan. Ini para ikhwan yang dirahmati. Maka di sini disebutkan oleh penulis, penyakit yang memabukkan yang pertama kebodohan. Kemudian cinta kehidupan dunia, ini juga. Kalau kita lihat, Pak, internet. Di sana ada video. Video saya pernah lihat orang membangun rumah dengan mudahnya. Jadi kalau misalkan ini dulu Pak Musa ngerjain keramik ini capek kan, harus dipotong, disemen. Ini enggak ada alatnya. Ya, kita tinggal klik. Apa maksudnya? Saking demikiannya dia cinta terhadap dunia. Benar-benar sesuatu ingin perfect, tapi perfectnya pada hanya dunia. Nah, seperti itu. Ya, ada tim khusus yang memikirkan alat itu. Dulu kalau orang mau nulis SMS, tulisnya berkali-kali kan? Ya, karena dalam satu keypadnya itu 3 huruf atau 5 huruf. Sekarang enggak, tinggal assalamualaikum, dia tertulis sendiri. Mikirin dunia. Yang lupa bahwa itu hanya sebatas sarana untuk kehidupan hakiki. Apa itu? Nah, ini yang kita diajari di sini, di majelis-majelis seperti ini. Tujuanmu wahai fulan, akhirat. Tujuanmu wahai hamba Allah, akhirat. Dunia yang kamu capai, yang kita bekerja 8 jam setiap hari. Ya. Yang mungkin kalau diputar videonya itu, saya sering bertanya di majelis-majelis, saya katakan, siapa di sini PNS? Saya, Ustaz. Yang pensiun? Saya. Berapa tahun? 38 tahun kerja. Pak, video hidup Bapak itu kalau diputar, membosankan filmnya. Jam 8, kerja keluar, pulang 3:30. Kerja keluar 3:30. Membosankan, 30 tahun begitu. Paham maksud saya? Itu dunia yang diajar. Itu semua hanya sebatas sarana untuk menunjang kita kehidupan akhir. Dan itu yang dirasakan ketika kita sudah mulai mengaji sunnah ini. Bahwa saya ada punya semacam cita-cita, asa. Ini hanya sebatas. Saya bisa bernaung, bisa makan, bisa berpakaian. Tapi tujuan saya bukan ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan, lalu kalian berbalik dari sikap kalian dahulu. Ya, setelah mendapatkan dua penyakit memabukkan, ini kebodohan, kemudian cinta kehidupan, berbalik. Bagaimana berbaliknya? Tidak lagi beramar ma'ruf, nahi mungkar, tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu orang yang melaksanakan Al-Qur'an dan sunnah mendapatkan pahala 50 orang siddiq. Ini persis zaman sekarang, Pak. Orang yang mengerjakan Al-Qur'an dan sunnah dianggap aneh. Aneh bin nyata. Iya, aneh. Yang mengerjakan Al-Qur'an, yang sholat 5 waktu tatkala azan berkumandang, meninggalkan menggagalkan rapat misalkan. Seorang kepala kantor. Aturan rapat jam 12.30. Maka dia gagal. Kenapa? Karena sholat zuhur. Aneh nih orang. Dianggap aneh. Ya, dianggap keras, dianggap tidak toleran dan semisal. Ya. Ini yang disebutkan oleh penulis. Makanya orang yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah pada waktu itu mendapatkan pahala 50 orang siddiq. Kenapa? Karena saking berharganya ajaran Islam pada saat itu. Ya. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab, tidak, bahkan dari kalian. Artinya, yang melakukan itu siapa? Orang selain Islam kah? Atau kita kah orang muslimnya? Enggak, kita, kata mereka. Kata Rasulullah SAW, kalian. Jadi bukannya, bukan musuh dari luar, enggak. Tapi dari dalam, kita. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, yang kedua. Yaitu kedua maksudnya dari apa itu? Kedua maksudnya adalah penyebab keadaan dahan. Ya, penyebab keadaan dahan. Yang pertama itu kebid'ahan. Yang kedua adalah benteng pertahanan kita, umat Islam, terancam dari dalam. Terancam dari dalam. Kita baca. Likaila tastayqidhal ummatu al-islamiyatu ala wakhzil ibrisamah al-mahkunati bil jarathim al-fatikah allati taghrizu fi jismiha. Ini bahasanya bahasa tinggi ya. Bahasanya tinggi sekali Syekh Salim bin Aid al-Hilali. Wa im'anan fi tadliliha wa ta'mimil umuri alaiha wa hajbil haqa'iki an basariha faqad qama a'immatul kufri biqamati masani'a dakhiliyah. Lihat ya, saya baca. Agar umat Islam tidak sadar dari pengaruh suntikan racun yang berisi bakteri, penyakit, mematikan yang disuntik ke dalam tubuhnya dan dalam rangka lebih menyesatkan, menggelapkannya, serta menutupi kenyataan yang sebenarnya dari pandangan mereka, maka ya, ini semua penyakit. Agar umat Islam itu enggak merasa kalau mereka itu diracuni, agar diberikan penyakit, enggak merasa. Maka caranya bagaimana? Oleh orang-orang kafir, maka tokoh para pimpinan orang-orang kafir membangun produk-produk dalam tubuh kaum muslim. Ya, akhirnya kesesatannya ada dalam kaum muslim. Kalau dulu mungkin dengan diperangi senjata, oh ternyata enggak berhasil. Kaum muslim lebih suka mati dibandingkan hidup. Ya, lebih suka mati dibandingkan hidup. Sebagaimana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Raja Kisra, dia mengatakan aslim taslam. Ini bawa kuda dengan bangganya ke dalam istana, ditambatkan di samping singgasana raja. Subhanallah. Ya, Islam itu mulia. Mulia. Islam itu penuh dengan kehormatan. Ya. Lan narka illa lillah. Itu sebuah slogan luar biasa. Kami tidak akan rukuk kecuali kepada Allah. Maka dia mengantarkan surat. Kemudian dia katakan, aslim taslam. Wa illa atika birijalin yuhibbunal mauta minal haya. Wahai fulan, masuk Islam kamu. Kamu akan selamat. Kalau tidak mau masuk Islam, aku akan datangkan orang-orang yang lebih mencintai kematian dibandingkan hidupnya. Ya. Makanya ketika di zaman sekarang kaum muslim ya mengekor dengan kaum kafir ataupun orang-orang yang bukan muslim, semua kegiatan mereka diikuti, apalagi anak-anak muda. Gaya pakaian, gaya bergaul, gaya bahasa. Ya. Jadi kita merasa, ente kok enggak ada syakhsiyah Islamiyah, kepribadian muslim itu kemana gitu. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan li ifrazi sumumihim min ad-dakhil fala tadhharu a'rad fala tadhharu a'radul maradil khabith illa ba'da muddatin tawil. Nah, perhatikan. Hal ini dilakukan untuk mengokohkan racun-racun dari dalam sehingga tidak nampak akibat jelek dari penyakit yang berbahaya ini kecuali setelah jangka waktu yang lama. Lihat, ini penyakit, pabrik penyakitnya ada sudah di dalam tubuh kaum muslim. Tidak terlihat kecuali nanti setelah beberapa tahun. Dan ini sekarang mereka sudah mengeluarkan produksinya. Pabriknya sudah ada di dalam kaum muslim. Mereka sudah keluarkan produksinya. Makanya Pak, yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir selain Islam, yang mengembalikan kepada ajaran Islam yang dahulu. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, alaikum bil'atiq, hendaknya kalian dengan sesuatu yang antik. Antik itu kan dalam bahasa, dalam kamus besar bahasa Indonesia, antik itu dahulu, kala, yang mana ajarannya ditinggalkan di atasnya Rasulullah. Itu yang paling ditakuti oleh orang-orang orang-orang kafir. Kemudian penulis mengatakan, wahina idzin yasta'si 'ala at-tabib wa yuhayyiru al-labib. Dan pada saat itu, maka menyulitkan para dokter dan membuat kebingungan para cendekiawan dalam mengobatinya. Kenapa? Karena penyakitnya ada di dalam. Sudah menyebar lagi. Sulit sekali. Maka Pak, coba perhatikan dua ustadz kita yang mulia. Al-Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Yazi, dan ustadz-ustadz yang sudah lama berdakwah. Mereka dakwahnya tauhid akidah, tauhid akidah. Buahnya sekarang. Ya, buahnya sekarang orang kenal dakwah sunnah. Ya. Dakwah sunnah tersebar kemana-mana. Alhamdulillah. Dan ingat, bukan hanya mereka berdua, tetapi semua ustadz-ustadz yang dari mulai tahun 80-an, 90-an berdakwah. Hasilnya sekarang, kita ini yang baru-baru cuma melanjutkan. Sawahnya sudah dilingai, kemudian apalagi pohonnya sudah ditebangi. Kita ini cuma menghiasi saja, mengokohkan. Alhamdulillah. Maka jangan pernah lupakan dakwah tauhid. Karena itu kunci kesuksesan dakwah sunnah. Sunnah tersebar, dan saya katakan dakwah tauhid lebih utama dibandingkan dakwah tentang keluarga. Kecuali berbicara tentang keluarga yang berkaitan dengan tauhid. Dan dahulu dakwah salaf ini terkenal dengan detailnya permasalahan tauhid. Tidak cuma ayo tauhidkan Allah, ayo jauhi kesyirikan, enggak. Tapi sedetil mungkin kita pelajari berdasarkan dalil-dalil. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Hadhil masani'u allati turaddidu ma yalqa fi sam'iha min a'da'i Allah wa tafrizu ma yaqinuhu biha a'immatun yahduna ila an-nar hiya min jiltani min jildatina wa tatakallamu bi alsinatina wa taz'umu al-hirsa 'ala ummatina wal 'amala 'ala ba'thi hadaratina. Saya minta waktu sampai jam 7 ya, karena ini sebulan sekali ya. Baik, produk yang selalu dibesar-besarkan oleh musuh Islam di telinga umat Islam dan membawa misi apa yang telah disundikkan kepadanya adalah para pemimpin yang mengajak kepada api neraka jahannam. Mereka berasal dari bangsa kita. Lihat. Jadi nanti berdasarkan hadis Rasul yang akan disebutkan, ada orang-orang yang mereka itu orang Muslim akibat penyakit tadi nih. Kan sudah disuntikan racunnya. Nah, dan akibat suntikan tadi timbullah orang Muslim. Bahkan bukan sekedar Muslim. Dianggap berilmu, pendakwah, ya, tapi ngajak kepada kesesatan. Karena mereka orang kafir sudah tenang, sudah penyakitnya sudah dalam mereka. Mereka sendiri yang sibuk nanti, biarin aja. Maka hati-hati Pak, tidak ada yang bisa melawan ini kecuali ilmu agama, mengembalikan Islam kepada ajaran yang murni. Ketika Rasulullah SAW membawanya. Lihat, mereka berasal dari bangsa kita. Berbicara dengan bahasa kita. Artinya mereka paham bahasa Arab. Dan mengaku punya kepedulian terhadap umat. Dan beramal untuk membawa kemajuan kita. Mengaku. Ngaku bahwasanya Islam biar terlihat mulia, maka harus menyatakan semua agama sama. Islam biar terlihat mengusung hak asasi manusia, maka kaum Sodom dibiarkan saja. Ini seperti itu. Ya. Ini akibat racun yang disuntikkan dari mulai dulu tadi, mereka menuainya sekarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, walidzalika fa innal ladzina gharasu hadhil jarathima fi jismil ummatil islamiyah hum min abnaina. Lihat. Ya. Oleh karena itu sesungguhnya yang menanam bibit penyakit tersebut ke dalam tubuh umat Islam adalah anak-anak Islam kita sendiri. Walakinnar rahmah, artinya orang-orang muslim yang nanam bibitnya itu orang muslim. Walakinnar rahmatal muhdata sallallahu alaihi wasallam lam yatruk fil amri labisan faqad bayyanahu biwahyin minallah wa lam yakun hadasan. Nabi yang penuh rahmah dan pemberi petunjuk sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan suatu kesamaran apapun dalam masalah ini. Beliau menjelaskannya dengan wahyu dari Allah dan bukan reka-reka dari beliau. Jadi ini salah satu bentuk rahmatnya dan kasih sayangnya Nabi kita. Tidak ada yang menyesatkan umatnya kecuali beliau sudah larang. Tidak ada yang mendekatkan umatnya kepada surga kecuali beliau sudah sampaikan kepada umatnya jalan tersebut. Makanya di dalam hadis, fa fi hadisi Hudzaifah radhiyallahu anhu wasfun li haula'i an-nafar alladziina sana'ahum a'immatul kufri 'ala a'yunihim wa ghadzarahum bilubabihim. Artinya, maka dalam hadis Hudzaifah ini Pak, sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahasia nama orang munafik sampai hari kiamat beliau yang menyimpannya. Ya, itu Hudzaifah. Kalau ada itu enak kita nanya beliau. Kita munafik enggak? Ya. Tapi takut juga. Kalau tanya iya, berarti itu sudah ketetapan wahyu. Bahaya. Ya. Terdapat pensifatan kelompok orang-orang hasil didikan dan pembinaan langsung para tokoh pimpinan kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat ini hadisnya. Yang diberitakan oleh Rasul akan ada orang yang mengajak menyeru kepada neraka jahanam. Subhanallah Pak, di zaman sekarang Pak ya, kembali kepada masalah bodoh tadi. Ada orang dalam kapasitas dia sebagai pendakwah agama berbicara ngawur yang jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dan dia itu dijadikan sebagai pemimpin kelompok, pemimpin organisasi, ulama, cendekiawan Islam, diwawancarai di TV, bukan TV, TV, ya, jadikan sebagai rujukan. Lihat fatwa-fatwa, hijab tidak wajib. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak jamin surga. Ini wallahi Pak, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti ini dari mulai 14 abad yang lalu. Ada di zaman sekarang. Jauh dari Arab. Di Indonesia. Yang berfatwa seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga. Ini tidak lebih dari 4 orang. Imma dia kafir. Atau munafik. I'tiqadi. Seperti zamannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Atau orang bodoh terhadap kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau salah dalam memahami hadis. Dan sepertinya orang tersebut poin yang keempat ini. Kalau tidak dikatakan ingin kafir atau munafik. Ini keyakinan. Enggak ada niqas, enggak ada niqas dalam masalah ini. Tidak ada debat dalam masalah ini. Belum lagi ada orang yang menyatakan jenggot goblok. Malaikat mungkar nakir ngantri. Saya pernah ketemu dengan Ustaz Abdul Hakim. Ya akhi, kata beliau, tidak ada orang hulu sebelum ini seperti itu. Hulu, tidak ada. Seperti ini, seperti itu. Dari mulai dahulu. Tidak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ada pengaku, nabi palsu. Lihat. Nabi palsu diwawancarai di TV. Allah, makanya saya sering mengatakan mudah-mudahan negara kita ini tidak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak, begitu banyak maksiat dan semisal. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Naam du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Nah, ada lagi yang berfatwa ini. Enggak penting pemimpin itu agamanya apa, yang penting kan dia jujur. Ya akhi, ini orang enggak baca Quran. 14 abad yang lalu kaum para ulama ijma, tidak ada yang berhak menjadi pemimpin kecuali seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh dipimpin oleh orang kafir. Makanya di Banjarmasin ini hati-hati. Ya, kalau seandainya ada pemilihan-pemilihan, entah pilkada atau apa, suara kaum muslim harus bersatu. Jangan sampai terpecah belah. Ini saya bukan mengajak untuk demokrasi, enggak ya. Akan tetapi, tidak pantas seorang muslim dipimpin oleh seorang kafir. Bi ayyi hal, dalam keadaan bagaimanapun. Ya, jangan sampai terjadi kepada seperti daerah-daerah lain. Itu fatwa-fatwa aneh. Yang saya pernah mengatakan dahulu, kita bisa mendeteksi kelompok ini atau orang ini sesat ketika dia menyelisih ijma dari mulai 14 abad yang lalu. Enggak usah ragu itu, pasti sesat. Dan ini akidah yang mengatakan Al-Qur'an tidak sempurna, yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha berzina, akhlaknya buruk. Itu enggak usah banyak debat. Ya, ini menyelisih ijma 14 abad yang lalu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Iya, para dai mereka ngajak. Nah, ini bahaya nih, ngajak. Kalau dia sesat sendiri silakan masuk neraka sendiri sama Firaun, Karun, Abu Lahab, itu urusan ente sendiri. Ini enggak ngajak dai. Dai itu apa? Pengajak, yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahanam. Lihat. Mereka pengajak ya, tapi yang ngajaknya ke dalam neraka jahanam. Nah, di sini kadang-kadang tersamarkannya keadaan itu. Ustaz, orang berilmu, profesor, Ustaz. Oke, enggak ukuran. Apa yang dia katakan? Bilang masuk surga, mantan budak berkulit hitam ya, tapi menerima dengan kesucian hati. Makanya Syekhul Islam mengatakan ulaika qaumun utu zakaan walam zakaan walam yutu afan zakaan walam yutu zaka. Mereka adalah orang-orang yang diberikan zaka, pakai zal, kepintaran, tapi tidak diberikan zaka, pakai zim, zai, zaka, kesucian hati. Profesor. Makanya mereka enggak mau disebut ulama, cendikia, intelek, ya, pemikir Islam. Ini para ikhwah, penghancur Islam, bukan pemikir Islam, penghancur Islam. Hati-hati ini, ya. Maka hati-hati. Barang siapa yang menerima ajakannya, niscaya mereka terjerumus ke dalam neraka. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, beritahu kami sifat-sifat mereka. Beliau menjawab, mereka dari kaum kita dan berbicara dengan bahasa kita. Ini adalah ciri sifat pertama yang menjadi ciri-ciri mereka, yaitu mereka dari bangsa Arab, baik secara nasab ataupun bahasa. Bisa bahasa Arab. Ya, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cukup sampai sini dulu. Ya, halaman cetakan lama, saya punya buku cetakan lama halaman 17, di cetakan baru berapa? 19 ya. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada 5 menitan sudah bertanya, karena habis ini ulun akan melakukan pernikahan yang kedua. Ujar Abah, kada karuan rasa. Ada pertanyaan? Ada kok guring Senin malam tadi? Cukup kiranya. Ya, kita cukupkan jika tidak ada pertanyaan. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.